ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم InsyaAllah kita lanjutkan pengajian kita ini dari kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam fi syarhi 50 hadithan min Jawami'ul Kalim karya al-imamul Hafiz Abu al-Faraj Abdul Rahman Ibn Shihabuddin al-Baghdadi thumma al-Dimashqi yang masyhur dan terkenal dengan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Jadi al-hadithul khamis قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى tentang hadis yang kelima ini yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Apa kita artikan waktu itu? Masih ada yang menulis enggak? Apa kita artikan waktu itu? Jadi kita jelaskan bahwa fi amrina atau laisa alaihi amruna syariat atau agama. Ada yang menulis enggak? Waktu penjelasan terakhir tentang hadis ini. Ala kulli hal قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم. Jadi barang siapa yang ahdath, barang siapa yang membuat perkara baru, fi amrina hadza, dalam arti fi amrina hadza apa? Di dalam agama kami ini, ma laysa minhu, tidak termasuk daripadanya, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Rawahul Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melaksanakan suatu amal yang tidak ada dasar dari kami, tidak ada dasar dari agama kami, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Al-Imam Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala beliau berkata, "Wa hadzal haditsu aslun 'azimun min usulil Islam." Jadi hadis ini termasuk dari dasar, asl, dasar yang agung dari dasar-dasar Islam. وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها. Dijelaskan bahwa hadis ini seperti al-mizan. Apa al-mizan? Timbangan. Timbangan al-a'mal. Timbangan al-a'mal, timbangan amal-amal pada zahirnya. Kama anna haditsa Al-a'malu binniyat, hadis yang pertama itu, innamal a'malu binniyat, mizanun lil a'mali fi batiniha. Timbangan untuk amal-amal secara batin. Secara batin. Kalau secara zahir, yang menjadikan dasarnya atau yang dijadikan timbangannya adalah hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dikatakan bahwa amal ini secara zahirnya sesuai dengan syariat atau tidak, sesuai dengan agama atau tidak, sesuai dengan dalilnya atau tidak, ditimbang dengan apa? Dengan hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sedangkan yang batinnya itu bagaimana ini amal? Dekat kepada Allah atau tidak? Bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak? Ada timbangannya juga. Yaitu hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innamal a'malu binniyat. Jelas ya? Fakama anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullahi ta'ala falaysa li'amilihi fihi thawab, fakadhalika kullu amalin la yakunu alayhi amrullahi wa rasulih fahuwa mardudun ala amilihi. Jadi katakan sebagaimana setiap amal yang tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka pelakunya itu tidak akan mendapatkan pahala. Tidak ikhlas, tidak akan mendapatkan pahala. Begitu juga, setiap amal yang tidak disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka dikatakan amal itu tertolak, ditolak kembali kepadanya, kepada si pelaku itu. Tidak diterima oleh Rabbul Alamin. Wa kullu man ahdatha fid dini ma lam ya'zan bihi Allahu wa rasuluhu falaysa minad dini fi syai. Jadi barang siapa yang membuat perkara baru di dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka dikatakan sedikit pun amal perbuatan itu tidak termasuk dari agama. Jadi kan banyak yang mengaku-ngaku kan, amal ini termasuk dari agama, amal ini termasuk dari syariat yang disyariatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya. Apabila dikatakan bahwa tidak ada dasarnya, di sini Asy-Syaikh atau Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, malam ya'zan bihillahu wa rasuluh, tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam arti tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, tidak ada dalilnya. Mau dikatakan dalil yang umum atau dalil yang khusus. Maka amal perbuatan itu tidak termasuk dari agama sama sekali. Ini harus difahami. Hadis ini ya, pemahaman hadis ini bisa dikatakan banyak orang yang menjadikan bahan untuk mendukung pemahamannya. Pemahaman si fulan, pemahaman si A begini, pemahaman si B begini, pemahaman si C begini. Dan semuanya itu tentunya dengan pemahaman-pemahaman yang berbeda, tetapi mereka berpegangan dengan hadis yang sama, dengan dasar yang sama, dengan dalil yang sama, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kan bingung kan? Bingung. Oleh karena itu, kita kembali kepada penjelasan ulama-ulama yang berbobot. Antum menjelaskan hadis ini sesuai dengan pemahaman antum. Tetapi Al-Imamul Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskannya dengan penjelasan yang berbeda. Terus kita jelaskan apa yang dijelaskan oleh beliau dalam kitabnya ini, Jami'ul Ulumul Hikam. Kemudian, mana yang lebih layak untuk diterima? Pemahaman seseorang yang dikatakan imam, yang dikatakan hafidz, atau pemahaman ustaz zaman sekarang? Tentunya ini yang kita terima. Ini yang kita terima apabila kita ingin selamat. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menjelaskan di dalam kitabnya ini, Jami'ul Ulumi wal Hikam, wa sayati hadithul Irbad Ibn Sariya, hadithul Irbad Ibn Sariya, عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال من يعش منكم بعدي. Ini saya jelaskan sesuai dengan apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali. Nanti akan kita jelaskan lagi. Man yaish minkum. Ada yang megang kitabnya? Hah? Antum, bahasa Arab. Baik. Man yaish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wa'addu 'alayha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Wahabini. Wahabini. Kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam yang sahih harus kita terima, harus kita imani, harus kita fahami dengan benar. Mau digembar-gemborkan bahwa ini simbol fulan, simbol alan, atau kelompok ini, kelompok itu, jangan didengarkan siapapun yang mengatakannya. Dan itu semua hanya mustalahat-mustalahat saja. Yang Wahabi, yang Sufi, dan lain sebagainya itu mustalahat. Kata-katanya dan perilakunya kita timbang dengan ilmu. Kita tentunya ada kewajiban untuk mempelajari ilmu syariat, untuk memahami ilmu syariat, untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Kata-katanya itu, perilakunya itu, ditimbang dengan ilmu. Ditimbang dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Benar atau tidak benar. Karena bisa jadi, si Fulan bin Fulan termasuk dari kelompok kita, tetapi kata-katanya atau perilakunya tidak benar. Jikalau salah, katakan salah. Jangan dibela mati-matian karena satu kelompok, satu golongan. Tidak. Begitu juga jikalau yang lain, yang mungkin di pandangan seseorang di antara kalian, si Fulan ini tidak termasuk dari kelompok kami, tidak termasuk dari golongan kami. Apa yang ia katakan? Benar atau tidak, ada dasarnya atau tidak diterima. Jangan memandang siapa yang menyampaikan, tetapi pandang apa yang ia sampaikan. Dikatakan, la tanzuru ila man qal, walakin inzuru ila ma qal. Jangan dipandang siapa yang menyampaikannya. Pandang apa yang ia sampaikan. Wallah, kadang-kadang hadirin yang dirahmati Allah, orang gila. Orang gila kadang-kadang ia menyampaikan beberapa hikmah yang benar. Sampai dikatakan ada pepatah mengatakan apa? Khudil hikmata walau min afwahil majanin. Ambillah hikmah walaupun dari mulut orang gila. Ambillah hikmah walaupun dari mulut orang gila. Ini orang gak sadar ngomong. Tapi kata-katanya benar. Kata-katanya baik. Diterima. Yang namanya al-hikmah adalah dhalatul mu'min. Suatu yang dicari seorang mu'min. Naam. Hadis ini, hadirin yang dirahmati Allah, tentunya ada di kutubis sunan. Hadis al-Irbad bin Sariyah. Ada di kutubis sunan, diantaranya Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmidzi rahimahumallahu ta'ala. Dan mereka meriwayatkannya dengan sanad yang sahih. Hanya saja yang ada di kutubis sunan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmidzi, tidak ada lafaz atau kalimat ba'di. Man ya'ish minkum. Tidak ada ba'di. Dan juga dikatakan wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Juga tidak ada min ba'di. Tetapi maknanya itu benar. Dan mungkin Imam Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, beliau menulis riwayat ini sesuai dari riwayat-riwayat yang lain, yang selain al-imam, yang selain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi rahimahumallahu ta'ala. Jadi hadis al-Irbaq bin Sariyah ini penting. Dan nanti akan disampaikan lagi, akan ditulis lagi. Hanya saja di sini Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala ingin mengkaitkan antara hadis al-Irbaq bin Sariyah dan juga hadis Aisyah. Dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda pada hadis ini, pada hadis al-Irbaq bin Sariyah, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup di antara kalian ba'di, dalam arti yaitu sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Wallahi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini wahyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar atau tidak? Betul atau tidak? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wafat, terjadi apa yang terjadi di tengah-tengah umatnya dari perselisihan-perselisihan yang banyak. Ini wahyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cinta dan sayang kepada umatnya, beliau memberikan solusi kepada kita semua. Sekarang ini akan terjadi. Dan sudah terjadi. Banyak perselisihan di perkara-perkara agama. Solusinya bagaimana ya Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyin. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku atau dengan sunnahku, dan juga sunnah al-khulafa'ir rasyidinal mahdiyin, sunnah para khalifah, para pemimpin setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang dimana mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan di sini ulama menjelaskan, di antaranya Al-Amir As-Sanani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Subul Salam, bahwa yang dimaksud dari sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, sunnah para khalifah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan tentunya ya, tentunya yang namanya Al-Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib, tidak bisa untuk dikatakan mereka itu ahli bid'ah atau mereka itu selalu menyelisihi sunnah-sunnah Rasul di dalam keputusan-keputusannya, itu tidak ada. Tidak ada seperti itu. Kecuali itu di dalam kehidupan siapa? Syiah. Di dalam kehidupan orang-orang Syiah. Itu yang mereka katakan, itu yang mereka jelaskan. Bahwa secara khusus Abu Bakar wa Umar wa Uthman, mereka itu selalu menyelisihi sunnah-sunnah Rasul. Bahkan sudah kita ketahui semua bahwa Asy'atul Rafidah mengkafirkan 3 khalifah tersebut. Jadi ini dalil yang menjelaskan bahwa Al-Khulafa Ar-Rashidin, yaitu Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, mereka itu juga berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi kalian mengikuti sunnah mereka, dalam arti kalian mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Abu alaiha bin nawajiz. Jadi gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Coba antum ya, apa roti masukin ke dalam mulut, gigit dengan geraham, terus minta sama anak antum suruh tarik. Kalau enggak putus tuh roti. Bukan gigi antum yang putus, rotinya yang putus. Atau apa, daging misalnya. Yang tarik-tarikan daging sama anak. Atau sama istri. Yang lebih kuat kayaknya ya. Intinya, yang digigit sama gigi geraham, itu tidak akan lepas dari gigi tersebut. Kecuali kalau gigi antum expire udah. Ada yang gigi gerahamnya palsu. Pas ditarik, sak gigi-giginya keluar. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, jikalau kita berpegang teguh, benar-benar berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Rasul dan juga sunnah-sunnah Al-Khulafa Ar-Rashidin yang aslinya atau yang dasarnya dari sunnah-sunnah Rasulullah, berpegang teguh, insyaAllah tidak gampang digoyangkan. Kalau tidak berpegang teguh, mendengar dari sini, mendengar dari sana, mendengar fulan, mendengar alan, goyang. Karena tidak dipegang teguh atau tidak digigit dengan gerahamnya. Dan itu harus diketahui dengan ilmu hadirin yang dirahmati Allah. Wa iyyakum, kemudian kata Rasulullah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru. Dalam arti perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dalala. Ini lafaz yang ada di Sunan Abi Daud dan juga Sunan Tirmidzi. Bukan fa inna kulla muhdatsatin, fa inna kulla bid'atin dalalah, karena sungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Atau dengan riwayat ini yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sungguhnya setiap muhdats, setiap muhdatsah, setiap perkara yang baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap perkara yang bid'ah dalalah atau sesat. Ini sesuai yang terakhir yang saya sebut, sesuai dengan apa yang ditulis oleh Al-Imamul Hafib Ibnu Rajab al-Hambali. Nanti akan hadis al-Irbad bin Sariyah ini akan disebut di dalam kitab ini, hadis yang ke-8 insyaallah. Dan juga hadirin yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu taala, beliau menjelaskan dalam kitabnya ini Jami' al-Ulum wal Hikam, wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama yaqulu fi khutbatihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, beliau berkata di dalam khutbahnya, dan ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, asdaqul hadisi kitabullah, perkataan yang paling benar adalah kitabullah, adalah Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammad, dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perkara yang buruk adalah yang dibuat-buat. Ini kata-kata ini ya, kata-kata ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam selalu menyampaikannya di dalam khutbahnya atau di awal khutbahnya. Dan ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Di dalam kata-kata ini ada dua perkara yang ingin dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam kepada umatnya terus-menerus. Apa dua perkara itu? Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Jadi berpegang teguh, benar-benar berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan juga terhadap As-Sunnah. Pertanyaannya hadirin yang dirahmati Allah, Dalam sehari, berapa SMS yang kita baca? Berapa pesan lewat WhatsApp yang masuk, yang kita baca, yang kita balas, dan lain sebagainya? Berapa kalimat, intinya berapa kalimat yang setiap hari yang kita baca dari HP kita ini? Bohong kalau dikatakan antum punya HP, apalagi yang merek Android dan lain sebagainya, atau BB, terus dikatakan nggak pernah, nggak ada, saya nggak baca yang ada di BB, yang ada di SMS, yang ada di WhatsApp, itu bohong. Itu pasti dia baca, mau kabar baik atau kabar buruk. Terus berapa ayat yang kita baca dalam sehari semalam? Berpegang teguh dengan HP. Ayo, berpegang teguh, masyghul, sibuk dengan WhatsApp-nya. Sampai-sampai waktu pertemuan antara suami istri, masing-masing sibuk dengan, kayak orang gila gitu ya. Si suami gak bisa mesra sama istrinya, si istri gak bisa mesra sama suaminya, masing-masing mesra dengan WhatsApp-nya masing-masing. Apalagi ada si anak lagi dinasehatin sama orang tuanya, malah dia sibuk dengan HP-nya itu. Ini ibtila. Ibtila ini semua. Jadi perhatikan hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam benar-benar ingin menyampaikan kepada umatnya, hendaklah kalian sungguh-sungguh berpegang teguh kepada Al-Qur'an wa Sunnah. Jangan hanya digembar-gemborkan. Al-Quran wa sunnah, Al-Quran wa sunnah, Al-Quran wa sunnah. Jazakallahu khairan. Tapi pertanyaannya, berapa ayat yang antum baca dalam sehari semalam? Berapa ayat yang antum fahami, atau berapa kalimat? Oke, jangan ayat. Berapa kalimat yang antum fahami dalam sehari semalam dari Al-Quran? Atau juga berapa kalimat yang antum fahami dari sunnah-sunnah Rasul? Bukankah ada hadis-hadis di Al-Bukhari, Muslim, dan juga As-Sunan, dan lain sebagainya? Nah, mana berpegang teguhnya itu? Apa cuma di lidah doang? Atau sekedar penampilan? tapi otaknya, akalnya kosong blong. Enggak ada Al-Qur'an sama sekali isinya, tidak ada sunnah isinya. Isinya itu hanya ikut-ikutan aja. Qur'an sunnah, ayo Qur'an sunnah. Mendirikan sunnah, tapi ilmu tidak ada, akalnya kosong. Ketika ia membaca yang ada di WhatsApp-nya itu yang merubah pemahamannya dengan pemahaman yang sesat misalnya, langsung ia terfitnah. Benar juga yang dikatakan ini. Apalagi dia menyebut ayatnya, apalagi ia menyebut hadisnya. Dan ketahuilah bahwa di zaman sekarang ini atau pada hari-hari ini ya, ada beberapa kelompok atau secara khusus dari Syiah yang dimana mereka itu, ada sebagian dari mereka ini yang sekarang ini sudah masuk di perkara-perkara itu semua, dan mereka membutuhkan dalil dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah bahwa Syiah itu atau pemahaman mereka itu sesat dan menyesatkan. Ada beberapa pemahaman Syiah, 1, 2, 3, 4, 5. Ayo sebutin, kan ente Sunni. Sebutin dalilnya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, bahwa pemahaman ana yang mengatakan seperti ini sesat. Yang saya tahu dari ustaz saya, bahwa antum ini Syiah ini sesat. Tapi di mana kesesatannya? Ya sama-sama awamnya. Ada perkara-perkara yang dasar, hadirin yang dirahmati Allah. Ini termasuk dari perkara-perkara yang dasar. Coba kita perhatikan Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau berkata apa? Wa hadzal haditsu aslun 'azimun min usul dasar-dasar Islam. Berarti harus difahami dengan benar hadis ini. Begitu juga hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan hadis ini. Di antaranya adalah hadis Al-Irbath bin Sariyah radhiyallahu ta'ala an. Kemudian Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau menjelaskan di dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam ini, wasanu akhirul kalama 'ala al-muhdatsati ila dzikri hadits al-Irbath al-musyari ilaihi wa yatakallamu hahuna, atau lebih pantasnya itu wa natakallamu, wallahu alam apa yang ditulis itu. Wa yatakallam apa wa natakallam ya Syekh? Natakallam. Jazakallahu khair. Betul. Di sini tertulis wa yatakallam, itu enggak masuk. Seharusnya wa natakallam, dan itu yang benar. Wa natakallamu hahuna 'ala al-a'mal allati laisa 'alayha amru asy-syari' wa radduha. Tayib. Jadi al-Imam di sini menjelaskan bahwa al-Imam al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hambali di sini menjelaskan bahwa kami akan mengakhirkan penjelasan tentang al-muhdatsat, penjelasan tentang perkara-perkara yang baru, tentang perkara-perkara yang dibuat-buat di dalam agama, ketika kami menjelaskan hadis Al-Irbath bin Sariyah. Nanti akan diakhirkan di hadis yang ke-8. Tetapi di sini beliau menjelaskan bahwa beliau akan berbicara tentang beberapa amal yang tidak termasuk dari perkara agama yang tentunya ditolak. Fahadal hadithu yadullu bimantuqihi ala anna kulla amalin laysa alaihi amru syari'i fahuwa mardud. Hadis ini dengan mantuknya, ketahuilah bahwa yang namanya hadis Rasulullah ada mantuk dan ada mafhum. Ada mantuk dan ada mafhum. Jadi kalau mantuk itu tekstualnya, jikalau mafhum adalah pemahamannya, seperti itu. Setiap hadis pasti seperti itu. Ada mantuknya, ada mafhumnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa mantuk hadis ini, tekstual hadis ini menunjukkan apa? Ala anna kulla amalin laysa alaihi amru syari' fahuwa mardud. Setiap amal yang tidak disyariatkan asy-syari', yang tidak disyariatkan asy-syari', dalam arti asy-syari' di sini adalah yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, fahuwa mardud, maka amal itu tertolak. Itu mantuknya, tekstualnya mengatakan seperti itu. wa yadullu bi mafhumihi ala anna kulla amalin alaihi amruhu fa huwa ghairu mardud. Dan mafhumnya, pemahamannya apa? Bahwa setiap amal tentunya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka amal itu tidak tertolak. Tidak tertolak. Wal muradu bi amrihi, apa yang dimaksud dari al amr di sini? Coba kita perhatikan hadis ini. Man ahdatsa fi amrina. Ada kalimat amr kan? Man ahdatsa fi amrina. Kemudian di riwayat yang ada di Sahih Muslim, laisa alaihi amruna. Awal muradu bi amrihi hahuna dinuhu wa syar'uh. Jadi yang dimaksud dari kalimat amr atau perkara di sini adalah agamanya dan syariatnya Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari pertama kita artikan hadis ini, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang membuat perkara baru di dalam urusan kami. Kan ada sebagian terjemahan seperti itu kan? Barang siapa yang membuat perkara baru di dalam urusan kami. Apa urusan? Apa yang dimaksud dari urusan? Agama atau syariat. Jadi lebih pantasnya atau lebih cocoknya, lebih afdolnya, lebih jelasnya untuk kita langsung mengartikan hadis ini, bahwa barang siapa yang membuat perkara baru di dalam agama kami, tidak termasuk dari agama kami, seperti itu. Jadi yang dimaksud dari amruna atau kalimat amr di sini adalah ad-din aw syariah, agama atau syariat. Kal murad biqaulihi fi riwayatil ukhra, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad, sebagaimana yang dijelaskan di riwayat yang lain, bahwa barang siapa, atau di riwayat ini, barang siapa yang membuat perkara baru di dalam agama kami dan tidak termasuk dari agama kami, atau tidak termasuk dari agama kami, maka itu tertolak. Fal ma'na idzan, jadi maknanya apa? Anna man kana amaluhu kharijan an syar' laisa mutaqayyidan bisyar' fa huwa bardud. Barang siapa yang amalnya itu kharij, keluar dari syariat, tidak ada kaitannya dengan syariat, maka amalnya itu tertolak. Wa qawluhu, sedangkan makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, laisa alaihi amruna, yang tidak termasuk dari agama kami, apa artinya itu? Isyaratun ila anna a'malal amilina kulluhum yambagi an takuna tahta ahkamis syariah. Di sini ada petunjuk bahwa a'malul amilin, amal seseorang atau amal semua manusia itu harus dilaksanakan di bawah hukum-hukum syariat. Wa takunu ahkamu syariati hakiman 'alaiha bi amriha wa nahyiha. Yang menjadi hakim dalam amal-amal tersebut adalah hukum-hukum syariat sendiri. Ada perintah atau ada larangan. Jikalau ada perintah dilaksanakan, jikalau di sini ada larangan maka dijauhi. Faman kana amaluhu jariyan tahta ahkamis syara' muwafiqan laha fahuwa maqbul. Dan barang siapa yang amalnya itu dilaksanakan di bawah hukum-hukum syariat, muwafiqan laha, sesuai dengan hukum-hukum syariat, fahuwa maqbul, maka ini amal yang diterima. Waman kana kharijan an dzalik fahuwa mardud. Jikalau keluar dari syariat maka amal itu mardud, amal itu tertolak. Dan ini semua, ya, hadirin yang dirahmati Allah, dan ini semua tentunya membutuhkan ilmu. Karena cukup banyak dari beberapa orang yang mengatakan bahwa amal ini bid'ah, enggak taunya bukan bid'ah. Ada lagi yang mengatakan ini sunnah, tiba-tiba itu bid'ah. Yang sunnah masuk di dalam syariat, yang bid'ah keluar dari syariat. Dan untuk menentukan itu semua dengan kejahilan itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Harus difahami, harus dikaitkan dengan ilmu syariat. Wal a'malu qisman, ibadat wa mu'amalat. Kemudian Asy-Syaikh menjelaskan. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa yang namanya al-amal, amal-amal manusia itu ada dua, terbagi dua. Yang pertama ibadat dan yang kedua mu'amalat. Ibadah dan mu'amalah. Fa'ammal ibadat. Fama kana minha kharijan an hukmillahi wa rasulihi bil kulliyah. Fahuwa mardudun ala amilihi. Wa amiluhu yadkhulu tahta qawlihi am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Jadi tentang ibadah, hadirin yang dirahmati Allah, dikatakan bahwa barang siapa yang ibadahnya keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya bil kulliyah secara mutlak, maka ibadahnya itu mardud, ibadahnya itu tertolak, ibadahnya itu kembali kepada pelakunya saja. Tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, dan pelakunya di sini masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Asy-Syura ayat 21 yang berbunyi am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Jadi apakah mereka itu memiliki sembahan-sembahan yang mensyariatkan agama untuk mereka yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala? Jangan dikatakan bahwa ada apa antum menurunkan ayat tentang orang-orang musyrikin kepada kami ini umatul Islam. Sekali lagi, ini penjelasan Al-Imamul Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Dan tentunya ada kesamaannya. Kesamaannya itu dari mana? Kesamaannya bahwa si musyrik orang yang musyrik atau orang yang kafir, ya, dia itu beribadah, menyembah. Bisa jadi dikatakan dia itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadahnya ini tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Jadi di sini apakah mereka memiliki sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Kalian mengatakan bahwa kami menyembah Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan Allah, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang tidak disyariatkan. Jikalau tidak disyariatkan, pertanyaannya sekarang. Am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah? Jikalau jawabannya tidak, kami tidak memiliki sembahan-sembahan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak memiliki sembahan-sembahan yang menentukan agama kami selain agama Islam. Jikalau jawabannya seperti itu, laksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan jauhi ibadah-ibadah atau yang dimaksud ibadah atau yang dipandang ibadah padahal itu tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Faman taqarraba ila Allahi bi'amalin lam yaj'alhu Allahu wa rasuluhu qurbatan ila Allah fa'amaluhu batilun mardudun 'alaihi. Ada ditekankan lagi oleh Imamul Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Faman taqarraba ila Allah bi'amal. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, dikatakan barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amal, lam yaj'alhu Allahu wa rasuluhu qurbatan ila Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan amal itu qurbah kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan amal itu amal yang bisa mendekatkan diri kepadanya. Fa'amaluhu batil. Maka amalnya itu batil. Yang pertama. Yang kedua, mardudun alaih, kembali kepadanya. Dalam arti apa? Ini orang beramal, bukan tidak beramal. Ini orang beribadah, bukan tidak beribadah. Dia melaksanakan amal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian tidak disyariatkan. Maka amalnya itu batil dan kembali kepadanya. Wahuwa syabihun. Nah, penjelasan lagi yang kedua ditekankan lagi oleh Imamul Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali. Wahuwa syabihun bihalil ladzina kanat salatuhum 'indal baiti muka'a wa tasdiya. Orang yang seperti ini sama keadaannya dengan salat mereka. Siapa mereka? Orang-orang musyrikin Makkah. Sama keadaannya dengan salat mereka sekitar al-bait, sekitar Ka'bah, muka'an wa tasdiyah, siul dan tepuk tangan. Itu salatnya orang-orang musyrikin Makkah. Orang-orang musyrikin Makkah melaksanakan salat, bukan tidak melaksanakan salat. Tetapi salatnya mereka bukan seperti salat kita, qiyam membaca Al-Fatihah, ruku' bertasbih kepada Allah, i'tidal memuji Allah, dan juga sujud bertasbih kepada Allah, duduk di antara dua sujud berdoa kepada Allah. Tidak. Di dalam surah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. Itu dalam surah apa? وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa salat mereka, yaitu kufar Makkah, orang-orang musyrikin Makkah, itu hanya siulan dan tasdiyah. Jadi tentang ayat ini ya. Tentang ayat ini dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Coba dilihat kalau ada yang punya apa. Bisa dilihat coba kalimat muka'an wa tasdiyah di surah apa itu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa mereka, yaitu orang-orang musyrikin Makkah, mereka bertawaf atau tidak? Mereka bertawaf, tetapi tawaf mereka dalam keadaan telanjang. Nah, di samping itu mereka juga sholat. Nah, sholat mereka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan muka'an wa tasdiyah, dengan siulan dan juga dengan tepuk tangan. Apakah ini sholat yang disyariatkan Allah? Apakah ini ibadah yang disyariatkan Allah? Dan mereka mengatakan bahwa mereka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ada persamaannya tentang orang yang beribadah, melaksanakan suatu ibadah, melaksanakan suatu amal demi mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal itu tidak disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah dapat belum? Al-Anfal ya. Naam. Wa hadza kaman taqarraba ila Allah taala. Ah, ini penekanan yang keberapa ini? 1 2 3 yang keempat. Wa hadza kaman taqarraba ila Allah taala bisama'il malahi wa birraqs. Seperti orang juga kalau misalnya dikatakan oh itu musyrik dan lain sebagainya. Thayyib. Ambil yang apa namanya, mungkin yang dilaksanakan oleh sebagian. Dan mereka mengatakan bahwa mereka itu termasuk dari umat Muhammad. Seperti orang yang bertaqarrub ilallah, yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mendengarkan al-malahi. Kalau al-malahi itu dikatakan hiburan atau lahu yang tidak bermanfaat ya. Dalam arti apa? Dengan mendengarkan lagu-lagu dan musik-musik. Dia mendengarkan nyanyian-nyanyian, dia mendengarkan lagu-lagu dengan musik-musiknya. Kemudian dikatakan ini taqarrub ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau birraqs. Dengan menari, kata Imamul Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi ini bukan apa namanya, beliau mengatakan seperti ini dengan kosong. Tidak. Beliau mengetahui. Ada beberapa orang yang menari, joget, dansa. Dikatakan dengan tariannya, dengan jogetnya, bahwa ini adalah gerak-gerik yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tidak disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang anehnya di sini, beliau menjelaskan apa? Au bikashfir ra'si fi ghairil ihram. Atau dengan membuka kepala, dalam arti tidak menutup kepala apabila dia tidak muhrim. Orang yang muhrim boleh ditutup kepalanya? Yang laki-laki tentunya ya. Boleh gak ditutup kepalanya? Hah? Yang muhrim, yang haji, yang umrah, boleh gak? Gak boleh. Kalau di luar ihram, di luar haji dan umrah, boleh atau tidak? Tapi di sini Asy-Syaikh atau Al-Imamul Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali seakan-akan beliau itu mengatakan ini tidak layak bagi seorang laki-laki. Dan memang ini ada pembahasannya di antara ahli hadis ya, tentang yang namanya kasyfur ras. Membuka kepala, tidak menutup kepalanya dengan imamah atau dengan kufiah misalnya, dikatakan itu orang mahrumul muru'ah. Kehormatannya itu bolong. Mahrumul muru'ah, kehormatannya bolong. Jikalau kehormatannya itu bolong, mahrumul muru'ah, hadisnya tidak diterima. Dia meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepalanya terbuka, enggak diterima sama ahli hadis. Tutup kepala ente baru bilang qala Rasulullah. Itu seperti orang yang makan dan minum di jalanan. Seperti itu ahli hadis mengatakan. Ini orang makan dan minum di jalanan, sambil jalan makan dan minum. Kemudian menyebutkan hadis Rasulullah, tidak diterima hadisnya. Mahrumul muru'ah. Tetapi ini agak apa namanya, ada tasjidnya ya. Karena sebagian ulama mengatakan juga itu harus disesuaikan dengan adat istiadat masing-masing di negara masing-masing. Jadi kalau misalnya di Indonesia dikatakan biasa-biasa saja, orang yang tidak menutup kepalanya biasa-biasa saja, tidak bisa dikatakan mahrumul muru'ah karena kondisi dan situasi seperti itu di negara tersebut, maka ya sudah dikatakan diikut mengikuti keadaan setempat. Tetapi rata-rata memang rata-rata dari ulama-ulama kita, mau yang dikatakan dari Yaman atau dari Saudi atau dari luar itu semua, memang rata-rata mereka itu menutup kepala. Pernah gak antum lihat ada syekh, ya, tapi jarang kayaknya ya. Pernah gak antum lihat ada syekh salafi, ya, ahli sunnah wal jamaah, hafizul Quran, hafizul sunnah, terus selalu penampilannya itu tidak menutup kepalanya. Pernah gak dilihat? Mungkin kalau saya gak pernah ya. Kalau saya itu gak pernah. Nah, karena dikatakan juga seperti itu. Ibnu Baz. Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala juga beliau pernah ditanya, gimana ya imam? Ya Syekh, ada seorang ini mau jadi imam tapi kepalanya terbuka, gak layak jadi imam. Dia tutup kepalanya, kemudian dia maju menjadi imam. Walaupun dikatakan tidak apa-apa, tapi tidak layak. Naam. Jadi sampai-sampai di sini dikatakan termasuk dari ibadah yang tertolak. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, termasuk dari ibadah yang tertolak. Dalam arti apa? Dia itu membuka kepalanya seperti ini, ya, Dengan keadaannya seperti ini, dia bilang ini kurba mendekatkan diri kepada Allah. Tertolak amalnya itu. Mau dikatakan betul, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, beliau tidak selalu memakai tutup kepala atau memakai imamah dikatakan. Tetapi itu juga jarang. Dari kehidupannya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, bahwa beliau itu tidak menutup kepalanya. Pernah terjadi. Cuman jangan dijadikan dalil untuk terus menerus. Yang dijadikan dalil untuk terus-menerus tidak pernah menutup kepala. Apalagi antum ini mutadayyin, antum ini talibul ilm, antum ini multazim, antum mengatakan antum salafi, dan juga di atas Al-Quran wa sunnah, ikuti gerak-gerik ulama ussalaf. Dan sekali lagi, saya tidak pernah mendapati dari ulama-ulama as-salaf yang terdahulu dan juga yang di zaman sekarang, yang berbobot, yang ilmunya diakui oleh umat al-Islam, yang kehidupannya tidak pernah memakai tutup kepala atau selalu membuka kepalanya. Itu tidak pernah saya dapati. Wallahu ta'ala alam. Jikalau dia itu masuk ke politik, itu perkara lain lagi. Dikatakan suasana politik membolehkan untuk saya membuka kepala, itu suasana politik. Kita mengatakan suasana ulama ussalaf. Dan terakhir ini ya, ini semua Asy-Syaikh atau Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan, wa ma asybaha dzalika minal muhdatsat allati lam yashra'illahu wa rasuluhu at-taqarrub biha bil kulliyah. Ini semua termasuk dari muhdatsa-muhdatsa atau perkara-perkara yang baru ya, yang dibuat-buat, tentunya yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk mendekatkan diri kepadanya subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah akan kita lanjut di pertemuan kita yang akan datang. Wa sallallahumma sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.